dan kita mainkan bareng bersama Rovita Dewi. Siapa satu nomor otak bagus ada Cinta di Toa. Cinta di Toa. Ditunggu ya, Mila. Saya carikan dulu. Nanti mungkin nanti ya, sebagai sebab ya, bareng nanti kita coba rake ya, bro ya. Rovita Dewi sayang, yuk kita rakekan sunai ini dan kita mainkan bareng berikut. Kita bersingkat waktu juga untuk sunai semakin sunai kita bikin lagi semakin mempunyai bersama aslinya, asik musiknya Dina Lopez. Dan dari tuan rumah nanti permintaan pokok joget kita rangkai di sini pokok jogetnya ya. cinta di kolong sudah kita rangkai.